Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati, ya, Durusul Lughah Al Arabiyyah pada jilid yang keempat, ya, untuk edisi yang baru, Al Juz'ur Rabi'u, ya, jilid yang keempat, bagian yang keempat, ya. Sebelumnya sudah dibahas, disampaikan pelajaran yang pertama, ya, Ad-Darsul Awwalu dari jilid yang keempat ini sampai pada, ya, pembahasan tentang fi'il pada bab af'ala dan fa'ala, yakni makna dari kedua bab tersebut, ya, yang disebutkan dalam pelajaran ini. Adapun pembentukannya untuk bab af'ala dan fa'ala, ya, sudah dibahas pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, pada pelajaran ini disebutkan kemarin, ya, di antara makna, ya, pada bab af'ala dan fa'ala, yakni makna ta'diyah. Ya, makna ta'diyah. Artinya membuat fi'il yang asalnya lazim menjadi muta'addi. Jadi fi'il lazim pada asalnya ketika dibentuk menjadi bab af'ala atau dibentuk menjadi bab fa'ala, maka dia menjadi fi'il muta'addi. Ini. Dan itu merupakan cara untuk membentuk fi'il muta'addi dari fi'il lazim, ya, fi'il muta'addi yang berasal dari fi'il lazim, yakni diantaranya dengan membentuk fi'il menjadi bab af'ala atau fa'ala. Dan cara yang lain sebagaimana disebutkan pula pada pembahasan kemarin, yakni dengan perantaraan huruf jar. Jadi membentuk fi'il lazim, membentuk fi'il muta'addi dari fi'il lazim di situ dengan cara perantaraan huruf jar. Jadi mendatangkan suatu huruf jar, ya, atau mendatangkan huruf jar tertentu, ya, kemudian dihubungkan dengan fi'il tersebut, fi'il yang lazim, maka dia menjadi fi'il muta'addi. Ya, pada pembahasan sebelumnya, ya, sudah dibahas tentang hal itu. Nah, kemudian melanjutkan pembahasan tersebut berikutnya pada halaman 13, ya. Kalau menggunakan edisi yang baru, cetakan ke edisi yang baru dot jilid yang keempat, ya, pada halaman ke-13 yang bawah, tentang makna dari bab fa'ala. Disebutkan contoh, jawaltu fi masyariqil ardi wa magharibiha. Jawaltu fi masyariqil ardi wa magharibiha. Saya telah banyak berkeliling di penjuru timur bumi dan penjuru baratnya. Di arah-arah timur bumi dan arah-arah baratnya. Nah, di sini fi'ilnya jawaltu. Asalnya jawala, ya, jadi fi'ilnya jawala. Kemudian bersambung dengan dhamir ta' menjadi jawaltu. Nah, makna dari jawaltu disebutkan di sini, ai jultu fiha kathira. Jultu fiha kathira. Jadi saya banyak berkeliling padanya di penjuru timur dan barat bumi. Jadi makna jawaltu adalah jultu kathira. Kathir, banyak. Ya, menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya melakukan perbuatan tersebut, ya, apa, berulang kali, banyak atau sering kali. Ya, ini. Jadi ini makna dari jawala yang masuk pada bab, yang termasuk pada bab fa'ala. Nah, dijelaskan tentang hal ini. Yungqalul fi'lu ila babi fa'ala li ma'anin. Yungqalul fi'lu ila babi fa'ala li ma'anin. Jadi fi'l itu diubah, dibentuk, ya, atau dinukil, ya, artinya diubah bentuknya menjadi bab fa'ala, ya, menjadi bab fa'ala li ma'anin, ya, ini mempunyai beberapa makna, ya, jadi bentuk fa'ala atau bab fa'ala dia mempunyai beberapa makna. Jadi perubahan bentuk dari mujaradnya, sulasi mujaradnya fa'ala atau fa'ila atau mungkin fa'ula, kemudian dibentuk menjadi fa'ala, maka di situ ada perubahan makna. Ya, ada perubahan makna yang terkait dengan makna asal dari fi'il tersebut. Ya. Seperti di sini. Ya, fa'ala. Ini mempunyai beberapa makna. Minha di antaranya at-taqsiru awil mubalaghatu. At-taqsiru awil mubalaghatu. Itu makna takfir atau makna mubalaghah. Ya, takfir memperbanyak, menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya perbuatan itu dilakukan banyak, berkali-kali atau sering kali atau berulang kali. Ini makna takfir. Kemudian makna yang lain adalah mubalaghah. Ya, makna mubalaghah, ya, berlebihan atau melebihkan. Artinya menunjukkan perbuatan itu dilakukan secara berlebihan. Ya, atau melebih-lebihkan. Ini di antara makna dari bab fa'ala. Dan tentunya makna yang kemarin disebutkan sebelumnya adalah makna ta'diyah. Ini, jadi ada makna ta'diyah, ada makna takfir atau makna mubalaghah pada bab fa'ala ini. Dan di sana pada kitab-kitab tasrif atau kitab-kitab sharaf mungkin juga disebutkan makna-makna yang lain. Ini. Artinya memang punya banyak makna. Pada bab af'ala, mungkin sebagai tambahan juga, ya, bab af'ala itu juga mempunyai beberapa makna. Yang disebutkan kemarin adalah makna ta'diyah. Makna ta'diyah. Menjadikan fi'il dari lazim menjadi muta'addi. Dan di sana juga ada makna-makna yang lain. Sesuai dengan lafaz fi'ilnya. Nah, di sini pada bab fa'ala tadi, di antara makna selain ta'diyah yang disebutkan kemarin adalah makna takfir dan makna atau makna mubalaghah. Nahwu, contoh. Jawala. Ya, jawala. Maknanya ai jala kathira. Jadi sulasi mujaradnya jala. Jala. Kemudian dibentuk bab fa'ala menjadi jawala. Jadi huruf illah kembali ke aslinya pada ain fi'il. Jala itu alif, alif itu aslinya adalah waw. Ketika ditad'if, diulang atau digandakan ain fi'il, maka dia kembali ke aslinya yaitu waw. Jawala. maknanya adalah jala kathira, berkeliling ya, dengan banyak atau banyak berkeliling. Tawafa ai tawafa kathira, tawafa mengelilingi, mengitari. Ini apa, mengelilingi atau mengitari atau berputar apa ya, ya berputar atau memutari makna secara bahasa ya, atau kalau dikaitkan dengan syar'i, dengan ibadah syar'iyah ya, tawafa ini maknanya adalah tawaf, jadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya, itu tawafa, ini fiilnya ya. Ini, nah di sini ketika dibentuk menjadi tawafa bab fa'ala, maka maknanya adalah tawafa kathira, tawafa kathira ya, mengelilingi atau mengitari banyak, dengan banyak artinya banyak mengitari, banyak mengelilingi. Ini jadi melakukan perbuatan mengitari sesuatu atau mengelilingi sesuatu dengan banyak, dilakukan berulang kali atau sering kali. Berikutnya qatla, qatala, qatala ai balagha fil qatli. Qatala di sini bermakna balagha fil qatli, jadi berlebih-lebihan dalam membunuh, dalam melakukan perbuatan membunuh ya, tidak sekedar kalau apa misalkan dilakukan sewajarnya ya, mungkin dengan sekali tebas langsung langsung meninggal atau langsung mati yang ditebas tersebut, yaitu biasa, dengan cara biasa sekali tebas. Tapi kalau dia kemudian melakukan itu berlebih-lebihan, tidak cukup dengan sekali, mungkin kemudian ditusuk atau dan sebagainya, atau orang katakan mutilasi semacam itu, ya berarti di situ adalah berlebih-lebihan dalam membunuh. Ya. Itu ya, qatala. Kemudian contoh berikutnya, kasara ai balagha fil kasri. Ya, berlebih-lebihan dalam merusak atau mematahkan. Ya, mematahkan atau merusak sesuatu. Menghancurkan sesuatu. Ini. Qatta'a ai balagha fil qatli. Qatta'a, ya, berlebih-lebihan dalam memotong. Ya, tidak hanya memotong sekedar memotong secara biasa, tapi berlebih-lebihan. Ya, ini. Terkadang juga bisa tadi berlebih-lebihan mungkin juga apa tadi bisa bermakna takfir, sehingga tadi dikatakan takfir awil mubalaghah, jadi memperbanyak atau melebih-lebihkan ya, berlebih-lebihan dari caranya, berlebih-lebihan dari mungkin jumlahnya, atau berlebih-lebihan dari keadaan yang lain. Nah, ini ya. Kemudian contoh yang berikutnya, addada ai adda kathira, banyak menghitung ya, adda menghitung ya, menghitung sesuatu, mungkin menghitung misalnya menghitung harta atau menghitung jumlah sesuatu, jumlah barang dan seterusnya. Nah, kalau dia melakukan sekali atau dua kali atau dalam batas yang biasa, yang wajar ya, maka dikatakan adda, dia menghitung. Tapi kalau dia berulang kali menghitung, setiap ada apa dia hitung lagi, setiap ada apa lagi, ada yang masuk, ada yang keluar, dihitung lagi, dihitung terus, setiap saat, setiap waktu, ya, dia selalu menghitung. Nah, berarti di situ dikatakan addada, ya, menghitung dengan banyak. Nah, artinya banyak melakukan perbuatan menghitung, menghitung-hitung. Ini. Kemudian di sini dicontohkan penggunaan ya, untuk mengetahui makna sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteksnya. Jadi mungkin tadi disebutkan maknanya balagha atau maknanya kathira, ya itu secara asal atau mungkin pada umumnya bermakna demikian. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa bermakna yang lain ketika siyaqul kalam atau konteks kalimatnya menunjukkan hal itu. Jadi dilihat korinah-korinah yang ada dalam kalimat tersebut. Ya, maka nanti bisa ditentukan ini makna takfir ataukah ini makna mubalaghah atau mungkin makna yang lain, gitu ya. Jadi tetap siyaqul kalam, konteks kalimatnya, artinya ketika kata-kata ini digunakan dalam kalimat, maka disitulah yang menentukan makna yang sesungguhnya atau makna yang tepat. Ya. Jadi tidak terpaku dari apa yang disebutkan tadi, karena memungkinkan itu bisa makna yang lain ketika digunakan dalam kalimat sesuai dengan korinah-korinah yang ada, kaitan-kaitan yang ada dengan kata-kata yang lain dalam kalimat tersebut. Seperti dicontohkan di sini ya, kasartul aqlama, kasartu al aqlama. Ya, di sini yang menjadi maf'ul bih al aqlam, ini jamak. Maknanya apa? Pena yang saya patah, yang saya rusak, itu jumlahnya banyak. Penanya banyak. Mungkin misalnya ada 10, atau sekian belas, atau sekian puluh, puluhan pena misalkan. Ya. Berarti apa di sini? Makna dari kasara, at-taksir. At-taksiru, taksir, memperbanyak, menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya melakukan perbuatan merusak, mematah itu banyak. Kenapa? Karena penanya banyak. Sesuai dengan jumlah penanya. Ya, artinya mematah pena satu persatu. Ya, satu pena dia patah, dia rusak. Kemudian ganti pena berikutnya, dia patah, dia rusak. Terus sampai semua pena yang ada dipatah dan dirusaknya. Berarti dia melakukan banyak perbuatan mematah atau mematahkan atau merusak pena-pena tersebut sesuai dengan jumlah penanya. Artinya banyak dilakukan, banyak melakukannya. Berarti di sini makna takfir. Ya, makna takfir. Ya, melakukan perbuatan yang banyak atau berulang kali. Ini sesuai dengan tadi qarinah yang ada dalam kalimat ini, yakni al-aqlama sebagai maf'ul bih, ini jamak, ya, menunjukkan jumlah yang banyak. Sehingga perbuatannya juga banyak. Kemudian pada contoh yang berikutnya, kasartul qalama. Kasartu al-qalama. Nah, di sini maf'ul bihnya al-qalam. Fi'ilnya sama dengan contoh sebelumnya, kasartu. Tetapi maf'ul bihnya al-qalama ini mufrad. Jadi pena yang dipatah, yang dirusaknya, ini jumlahnya hanya satu. Satu pena saja. Tapi dia melakukan perusakan atau mematahkan pena itu, ya, di sini diungkapkan dengan lafaz kasartu. Artinya apa? Maksudnya apa? Yakni al-mubalaghah. Ya, al-mubalaghah itu mubalaghah. Jadi maknanya berlebih-lebihan. Ya. Artinya dia merusak satu pena ini dengan cara yang berlebih-lebihan. Ya, tidak cukup mungkin sekali mematahkan. Ya, tetapi dia patahkan, dia rusak dengan berlebih-lebihan, dipatah kemudian mungkin dipatah kemudian dihancurkan atau bagaimana, yang jelas dia berlebih-lebihan dalam mematah satu pena ini. Artinya tidak menunjukkan perbuatan yang berulang, sebagaimana kalau pena itu jumlahnya banyak, dia berulang kali pada satu pena ini, kemudian mengulangi lagi pada pena yang lain, pada pena yang lain, dan seterusnya. Adapun kalau penanya hanya satu, walaupun mungkin dia mematahnya juga, ya kalau penanya satu, mungkin dia patah satu kali, dua kali, sampai menjadi beberapa bagian, tetapi tetap pada satu pena. Artinya di situ, walaupun mungkin dia mematahnya juga berkali-kali, tetapi yang menjadi sasaran hanya pada satu pena, maka di sini menunjukkan apa? Dia berlebih-lebihan dalam mematah hanya satu pena ini. Mengpenanya hanya satu, tapi dia patah sampai jadi kecil, menjadi beberapa bagian. Berarti dia berlebih-lebihan. Ya. Kalau yang biasa, mematah dari satu pena dipatah, berarti kan jadi dua bagian ya. Satu pena dipatah, kan cukup. Sekali patah. Artinya jadi dari satu pena menjadi dua bagian, dua patahan pena. Tapi kalau berlebihan, satu pena dia patah menjadi mungkin beberapa bagian, menjadi mungkin 10 bagian, menjadi belasan bagian seperti itu berarti berlebihan. Itu. Walaupun secara kenyataan memang dia melakukan berkali-kali pada satu pena, tetapi di sini lebih pada makna mubalaghah. Ya. Yang makna takfir tadi ketika jumlah penanya banyak, maka dia mengulangi pada pena-pena yang lain. Seperti itu. Ini ya. Jadi di sini untuk menunjukkan perbedaan makna takfir dan makna mubalaghah dari fi'il yang sama, dari lafaz yang sama, tetapi dikaitkan ya dengan dalam contoh ini dengan maf'ul bih-nya. Atau mungkin nanti dalam kalimat lain dengan hal-hal yang lain, tidak harus dengan maf'ul bih, tapi dengan hal-hal yang lain yang terkait yang disebutkan dalam kalimat itu, maka bisa ditentukan ini makna takfir ataukah makna mubalaghah. Ya, ingat. Jadi dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, qarinah-qarinah yang ada, hubungan-hubungan antar kata yang ada dalam kalimat tersebut, ini untuk menentukan makna yang tepat, yang benar. Ya, jadi tidak terpaku satu lafaz artinya harus ini, tidak. Tapi tadi lihat qarinah yang ada, lihat siyaqul kalam dan seterusnya. Ini ya. Secara makna demikian, kandungan makna demikian, artinya apa, pemahaman atau pemikiran yang ada dalam benaknya juga harus diperhatikan. Jadi berbahasa tidak sekedar lafaz-lafaz saja, tapi juga pemahamannya, maknanya apa, maksudnya apa. Ini kan juga dari pikiran, ya, dari pikiran, dari apa yang ada dalam benak orang. Ini juga harus diperhatikan, karena orang berbahasa itu untuk berkomunikasi. Orang yang berbicara, mengatakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu supaya bisa difahami. Kemudian orang yang mendengar ucapan bisa memahami itu dengan benar, dengan baik, dengan tepat. Orang lain yang mendengarkan pembicaraan juga bisa memahaminya. Dan seterusnya. Ini dari. Jadi seperti itu ya. Kembali ke sini. Kemudian contoh dalam Al-Quran, fit tanzili di dalam Al-Quran, penggunaan fi'il bab fa'ala dengan makna takfir atau mubalaghah. Yang pertama disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab. Ini di sini fi'ilnya mana kadzdzabu dan tufattahu, ada dua fi'il yang termasuk bab fa'ala. Yang pertama kadzabu, yang kedua tufattahu. Tufattahu. Maknanya apa? Kadzabu. Ya, makna takfir. Artinya mereka banyak mendustakan, sering mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah banyak sekali. Tapi mereka dustakan. Ayat ini mereka dustakan, ayat yang lain mereka dustakan, ayat yang lain lagi mereka dustakan. Nah, ini kadzabu. Kadzaba. Nah, di sini bermakna takfir. Ya, takfir dengan sa ya. Kafir banyak. Kemudian la tufattahu. Tufattahu. Iya. Ini juga makna takfir. Karena terkait dengan abwab. Abwabus sama pintu-pintu langit. Jadi pintunya banyak. Sehingga apa? Pintu-pintu yang banyak itu tidak dibuka. Ya, jadi maknanya takfir banyak sesuai dengan jumlah pintunya. Ini jadi kadzabu tadi terkait dengan ayatina, ayat itu jamak. Kemudian tufattahu di situ terkait dengan abwabu, itu juga jamak. Berarti keduanya di sini makna takfir ya insyaallah. Baik. Berikutnya tadi di surah Al-A'raf ayat 40 ya, sesungguhnya orang-orang yang banyak atau sering mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong dengannya terhadapnya, maka tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk jannah sampai unta itu bisa masuk dalam lubang jarum. Ayat yang kedua yang disebutkan di sini, alladzi jama'a ma law 'addadahu, alladzi jama'a ma law 'addadahu, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. 'Addadahu, menghitung-hitungnya. Dia kumpulkan harta, hitung. Dihitung lagi terus, hitung-hitung terus. Itu ya, makna takfir. Yang di surah Al-Humazah, ayat yang kedua. Yang, kemudian contoh yang ketiga, qala sunuqatilu abna'ahum. ya, kami akan bunuh anak-anak mereka. Ini di surah Al-A'raf ayat yang ke-127 ya. Kisah tentang Fir'aun kalau tidak keliru. Nanti bisa dicek ya di surah Al-A'raf ayat ke-127. Ya. Dia mengatakan artinya tadi dalam kisah Fir'aun kalau tidak keliru ya. Coba nanti dicek. Jadi sanuqatilu abna'ahum, kita akan banyak membunuh anak-anak mereka. Karena abna sebagai maf'ul bih ini jamak. Berarti pembunuhannya dilakukan banyak sesuai dengan jumlah anak-anaknya tadi. Jadi di sini qatala yang bermakna takfir. Ya, bukan yang bermakna mubalaghah. Kalau yang tadi disebutkan di atas qatala ai balagha fil qatli. Di situ makna mubalaghah. Tetapi kalau dalam ayat ini qatala ya, di sini yaqtilu nuqtilu ini bermakna takfir. Kan kenapa? Karena terkait dengan maf'ul bihnya yaitu abna, itu jamak. Artinya apa? Ini bermakna banyak perbuatan, banyak membunuh. Ini bukan berlebih-lebihan dalam membunuh, tetapi banyak membunuh sesuai dengan jumlah anaknya tadi. Nah ini maknanya bisa diketahui dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, qarinah yang ada dalam kalimat ini. Jadi tidak terpaku pada makna tadi balagha fil qatli. Itu mungkin dalam penggunaan yang lain bisa bermakna mubalagha. Tetapi dalam penggunaan ini, sebagaimana ditunjukkan pada contoh tadi, ini lebih cenderung bermakna takfir. Jadi kita akan banyak membunuhi anak-anak mereka. Ya cukup membunuh, mungkin sekali tebas, ya, atau yang semisal itu cukup. Artinya kalau sudah yang dibunuh sudah mati, ya sudah. Tidak kemudian tadi, misalkan dengan mutilasi atau yang semacamnya, tidak. Itu ya. Kalau sampai dengan mutilasi, misalkan, ya berarti itu mubalaghah, ya, berlebih-lebihan. Itu ya. Itu gambaran contoh ya, seperti itu. Jadi untuk membedakan mana makna takfir dan mana makna mubalaghah, ya, kira-kira seperti itu. Contoh yang berikutnya di surah Yusuf ayat yang ke-23, wa ghallaqatil abwaba, dan dia menutup atau mengunci pintu-pintunya. Dia Imratul Aziz ya, istri dari Sang Aziz, penguasa negeri itu, dia menutup atau mengunci pintu-pintunya, pintu-pintu kamarnya. Ya, ghallaqa. Di sini maf'ul bihnya al-abwab, jamak. Berarti dia makna takfir sesuai dengan jumlah pintunya. Mengunci pintunya. Ya cukup dikunci sekali dengan satu kunci sudah. Kemudian dia kunci pintu-pintu yang lain, berarti menunjukkan makna takfir. Ya. Kalau makna mubalaghah, pintunya satu, kemudian dia dikunci dengan apa? Ya ada kunci yang biasa, ada kunci gembok, kunci ini, kunci itu, sampai beberapa macam jenis kunci dia pasang dalam satu pintu. Nah berarti di situ makna mubalaghah. Seandainya dikehendaki makna mubalaghah, gambarannya, contohnya seperti tadi. Ada satu pintu, ya, kemudian dia pasang kunci dengan beberapa jenis kunci. Kunci ini, kunci itu, kunci ini dalam satu pintu. Pada satu pintu. Pintunya satu, tapi kuncinya beberapa macam kunci. Ya, nah itu mubalaghah. Ya, tapi kalau pintunya banyak, seperti di sini, ya berarti di sini makna takfir. Gitu ya. Contoh yang berikutnya di surah Saba ayat yang ke-19, faj'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Maka kami jadikan mereka itu bahan omongan, ya, ahadith, bahan pembicaraan, ya, atau bahan omongan, dan kami hancurkan mereka dengan sebenar-benarnya. Mazzaqa. Nah, di sini makna apa? Makna mubalaghah. Ini diperkuat dengan maf'ul mutlaknya, kullamumazzaqin. dengan sebenar-benarnya. Berarti maknanya mubalaghah. Mazzaqah di sini makna mubalaghah. Berlebih-lebihan dalam menghancurkan. Allah menghancurkan mereka dengan sebenar-benarnya kehancuran. Artinya berlebih-lebihan dalam menghancurkan mereka. Tidak cukup dengan mungkin sekali datang satu azab, tapi azabnya dengan cara yang amat dahsyat, yang berlebih-lebihan. Seperti itu. Ya. Mungkin lebih lengkapnya bisa dilihat tafsirnya ya. Dari contoh-contoh ini pada ayat-ayat ini. Coba nanti disesuaikan dengan makna tafsir atau makna mubalaghah tersebut. Contoh yang berikutnya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Di surah Al-Baqarah ayat ke-49 ada dua fi'il najja dan yudzabbihu. Dzabbaha yudzabbihu. Ada dua fi'il yang termasuk bab fa'ala, yang pertama najja, yang kedua yudzabbihu. Asalnya atau maudhinya dzabbaha. Untuk yang najja ini makna apa? Makna ta'diyah yang disebutkan sebelumnya ya, makna ta'diyah. Artinya ini menjadi muta'addi, yang asalnya lazim dia menjadi muta'addi. Asalnya naja selamat, itu lazim, fi'il lazim. Kemudian dibentuk menjadi bab fa'ala menjadi najja. Maka dia menjadi muta'addi. Yakni membutuhkan maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Dhamir kaf, ya najainakum. Kaf ini, dhamir kaf, ini sebagai maf'ul bih dari najja. Berarti dia muta'addi. Ini. Nah ini untuk membedakan dengan makna yang lain, ya tadi bisa dilihat. Ini bab fa'ala, najja, kemudian asalnya yang sulasi mujarad, najja. Nah di situ asalnya najja itu lazim. Kalau asalnya lazim, ya kemudian dibentuk menjadi bab fa'ala, dia menjadi muta'addi, berarti ini makna ta'diyah. Ya, makna ta'diyah. Kalau semula lazim, kemudian dibentuk menjadi fa'ala, dibentuk pada bab fa'ala, dia menjadi muta'addi, maka berarti di sini adalah makna ta'diyah. Kalau makna takfir atau mubalaghah, ya dia asalnya muta'addi. Ya, pada sulasi mujaradnya muta'addi. Ketika dibentuk menjadi bab fa'ala, tetap muta'addi, tidak berubah. Dari lazim menjadi muta'addi, tidak. Tetapi dari muta'addi, tetap muta'addi. Hanya saja tadi menunjukkan makna takfir, jumlah yang banyak. Banyak melakukan perbuatan tersebut. Atau makna mubalaghah, ya, berlebihan dalam melakukan perbuatan tersebut. Seperti itu ya. Ini. Kemudian fi'il yang kedua tadi, yuzabbihuna. Zabbaha di sini, ya, dikaitkan dengan maf'ul bihnya, abna'akum, anak-anak kalian. Ya, banyak. Berarti di sini makna takfir. Ya, ini ya. Contoh penggunaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik. Ini tentang bab fa'ala. Dan tadi sudah disebutkan, di sana masih ada beberapa makna yang lain. Mungkin bisa dipelajari, diperdalam dalam kitab-kitab sharaf ya. Ini. Kemudian berikutnya, pembahasan pada halaman berikutnya. Ini pembahasan yang baru, tidak terkait dengan fi'il pada bab af'ala maupun fa'ala. Ya, jadi pembahasan sudah berganti bab, berganti tema. Pada halaman ke-15, disebutkan satu contoh pada tanda bintang itu ya. Iyaka wa dhanna. Iyaka wa dhanna. Jauhi olehmu. Dhan. Ya, persangkaan. Ya, mengira, menduga sesuatu. Ya, tanpa ada dasar, tanpa ada hujah, ya, tanpa ada alasan yang kuat, hanya sekedar bersangka, menyangka, ya, menduga-duga. Ya. Ini. Iyyaka wa dhanna, jauhi olehmu, dhan. Hada at-tahziru, ini adalah tahzir. Jadi uslub atau ungkapan kalimat untuk menunjukkan makna tahzir. Apa tahzir? Wahuwa tanbihul mukhatabi ala amrin makruhin liyajtanibahu. Tahzir adalah memperingatkan mukhatab, tanbihul mukhatab, memperingatkan mukhatab, memperingatkan lawan bicara, orang yang diajak bicara, ala amrin makruhin, pada suatu perkara yang dibenci, suatu perkara yang tidak disukai, tidak dibenarkan, lihat tanibahu, untuk supaya dia menjauhinya, supaya dia, yakni mukhatab ini, dia menjauhi perkara tersebut. Ya, jadi ada suatu hal, suatu perkara yang tidak disukai, yang dibenci, yang tidak benar, atau mungkin secara syar'i yang haram, ya, semacam itu ya. Nah, kemudian perkara tersebut itu diperingatkan pada mukhatab, pada lawan bicara, supaya dia menjauhi perkara tersebut. Ya, ini tahdzir. Nah, ungkapan tahdzir dalam bahasa Arab ini bisa dengan bentuk ungkapan seperti ini. Iyyaka wa dhanna. Ya, iyyaka wa dhanna. Yang nampak dari ungkapan ini, lafaz yang nampak ya dari ungkapan ini tersusun dari dhamir nasab, ya, dhamir nasab, iyyaka, ini dhamir nasab ya. Dhamir munfasil, bukan muttasil. Kan dhamir ada muttasil, ada munfasil. Nah, di sini dhamir yang munfasil. Jadi dhamir nasab yang munfasil. Ya. Dhamir munfasil ada dhamir yang munfasil yang rofa dan ada yang nasab. Kalau dhamir munfasil yang rofa seperti ana, anta, anti, huwa, nahnu itu dhamir munfasil yang rofa. Nah, kalau dhamir munfasil yang nasab itu seperti ini. Iyaya, iyaka, iyakum, iyana, iyahu, iyahum. Nah, itu dhamir nasab munfasil. Nah, yang digunakan dalam tahdzir ya, tadi memperingatkan mukhatab adalah dhamir nasab munfasil. Seperti ini. Iyaka. Dan nanti itu disesuaikan dengan keadaan mukhatabnya. Nanti contoh sesudahnya ya akan disebutkan. Ya, nanti lafaz dhamirnya disesuaikan dengan keadaan mukhatabnya dari sisi jumlah dan jenisnya. Yang jelas di sini yang digunakan adalah lafaz dhamir nasab munfasil. Kemudian diatafkan atau dihubungkan dengan waw ataf pada perkara yang di benci yang disuruh untuk meninggalkan, untuk menjauhinya. Dalam contoh adzanna. Adzanna ini ya perkara yang diperintahkan untuk dijauhi. Ya, ini disebutkan dengan dihubungkan oleh wawu ataf setelah dhamir munfasil nasab tersebut. Iyyaka wa dhanna. Ini. Dan karena tadi dhamirnya nasab, ya, dhamir itu dhamir munfasil itu nasab, maka yang setelah wawu ataf juga keadaannya nasab. Nah, dalam hal ini isim ini mu'rab maka dia mansub. Ya, keadaan i'rabnya dia mansub. Wa dhanna. Ya, mansub ya dengan tanda fathah pada huruf akhir. Adh-dhanna. Ini. Untuk yang pertama tadi, iyyaka, dhamir nasab munfasil ini disebut dengan muhadzar. Ya, muhadzar yang diperingatkan. Ya, kalau tadi ungkapannya, uslubnya bernama tahdzir ya. Tahdzir itu peringatan. Nah, seseorang yang diperingatkan itu disebut muhadzar. Ini yaitu dhamir nasab munfasil ini atau mukhatabnya ini. Ya. Dhamir nasab munfasil atau mukhatabnya ini disebut muhadzar yang diperingatkan. Ya. Adapun sesuatu yang diperingatkan, perkara yang dibenci, perkara yang dilarang untuk dilakukan supaya itu dijauhi, dalam contoh ini adzanna, ini disebut dengan muhadzar minhu. Muhadzar minhu. Ya. Sesuatu yang diperingatkan darinya. Artinya dia supaya sesuatu yang diperingatkan untuk dijauhi tadi. Itu disebut muhadzar minhu. Nah, di sini muhadzar tadi itu berupa dhamir nasab munfasil. Kemudian diatafkan ya dengan wawu ataf. Oh, yakni pada muhadzar minhu. atau diatafkan padanya oleh muhadzar minhu. Jadi sesuatu yang diperingatkan, perkara yang diperingatkan untuk dijauhi tadi, muhadzar minhu. Dan tadi keadaan muhadzar minhu itu mansub. Ya, mansub dengan tanda nasabnya, yaitu fathah, tanda yang asli. Ini. Jadi sesuai dengan yang sebelum wawu ataf. Sesuai dengan keadaan bomirnya, bomir nasab. Maka yang setelahnya juga nasab, yaitu isim yang mansub. Ini. Nah, kemudian kenapa kedua lafaz ini mansub? Ya. Ringkasnya, ya, karena di situ ada fi'il yang ditakdirkan. Jadi fi'il yang dihilangkan lafaznya. Ya, ditakdirkan maknanya secara tersirat. Ya, jadi maknanya ya, tadi ditunjukkan apa? Liyajtanibahu, supaya dia menjauhinya. Jadi ini maknanya ijtanib atau ba'id. Jadi ijtanib, jauhilah, atau ba'id, jauhilah, atau tajannab, ya, maknanya sama, jauhilah. Jadi fi'il amr ini tajannab atau ijtanib atau ba'id atau yang semisal dengan itu, atau ihzar, hati-hatilah, ya, seperti itu. Ya, kemudian iyyaka tadi sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdzuf yang dihilangkan. Kemudian adzanna atau muhadzar minhu diatafkan pada maf'ul bih iyyaka tersebut. Itu ya. Jadi itu mengapa keadaan lafaz-lafaz ini nasab, karena di situ dia sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dihilangkan lafaznya. Ya, maknanya atau takdirnya tadi tajannab atau ba'id atau ihdar atau yang semisal itu atau yang semakna dengan itu. Ini ya, jadi ini ungkapan tahdzir. Jadi secara makna apa? Jauhi olehmu. Ya. Jauhilah olehmu, jauhilah kamu. Ya, dari perbuatan zon. Itu secara makna dalam bahasa Indonesia ya. Artinya mungkin tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, secara letterlek. Tapi secara makna, kira-kira maknanya seperti itu. Nah, kemudian tadi, perhatikan keadaan dhamir itu sesuai dengan keadaan mukhatabnya. Waha amsilatan lahu. Ambillah contoh-contoh ini. Nah, di situ dhamir akan sesuai dengan keadaan mukhatabnya. Dari sisi jumlah dan jenisnya. Contoh yang pertama. Iyaka wal kilaba ya bunayya. Jauhi olehmu. Anjing-anjing itu, wahai anakku. Mukhatabnya ya bunayya. Mufrad mudzakkar, maka bomir yang menjadi muhadzar tadi, ya, muhadzarnya, ya, bomir nasab sesuai keadaannya, bomir untuk mufrad mudzakkar iyyaka, ya. Kalau al-kilab atau muhadzar minhu tidak harus sesuai, artinya perkara yang diperingatkan untuk dijauhi ya sesuai dengan keadaan perkara tersebut. Kalau memang itu perkaranya secara lafaz ya mufrad, ya mufrad. Tetapi kalau memang itu yang dimaksud sesuatu yang dijauh itu perkaranya secara lafaz jamak, ya jamak. Tidak terkait dengan keadaan mukhatabnya. Untuk muhadzar minhu. Ya, sesuai dengan yang dimaksud perkara tersebut yang dijauhi. Kalau di sini al-kilab, anjing-anjing. Berarti anjingnya banyak. Banyak anjing di situ misalkan. Kemudian dia menyuruh anaknya untuk menjauhi anjing-anjing tersebut. Karena anjingnya banyak. Ya maka al-kilab digunakan lafaz jamak. Tidak terpengaruh oleh keadaan mukhatabnya. Yang diperintahkan satu anak, ya sudah. Anjingnya tetap banyak. Tidak terpengaruh. Yang terpengaruh tadi hanya pada muhadzar. Yaitu yang diperingatkan. Itu yang sesuai dengan keadaan mukhatabnya. Contoh yang berikutnya, iyyakum wal kilaba ya abna'i, wahai anak-anakku, jauhi olehmu, jauhi oleh kalian anjing-anjing itu. Nah, di sini mukhatabnya jamak, maka dhamirnya jamak, iyyakum. Adapun muhadzar minhu, sesuatu yang diperingatkan tetap sama, al kilaba. Karena memang konteksnya ya sama, yang diperingatkan untuk dijauhi di situ ada banyak anjing. Adapun yang diperintahkan atau yang diperingatkan berbeda-beda. Kalau tadi satu orang ya iyaka laki-laki ya. Kalau banyak orang laki-laki iyakum. Kalau yang diingatkan seorang perempuan, misalkan di sini yang contoh ketiga, iyaki wal kilaba ya binti. Iyaki wal kilaba ya binti. Jauhi olehmu anjing-anjing itu wahai putriku. Putrinya satu, satu orang perempuan. Maka bombirnya iyaki sesuai. Adapun al-kilaba tetap dengan al-kilaba. Sesuai dengan keadaan yang diperingatkan tadi, sesuatu yang diperingatkan apa? Ya, tidak terpengaruh oleh keadaan mukhatabnya. Ya, untuk kemudian contoh berikutnya iyakunna wal kilaba ya banati. Iyakunna wal kilaba ya banati. Jauhi oleh kalian anjing-anjing ini wahai putri-putriku. Ya. Di situ yang diperingatkan sama al-kilaba. Adapun yang diingatkan jamak muannas, maka dhamirnya iyakunna. Ini ya. Jadi keadaan dhamir nasab ya, dhamir nasab munfasil yang menjadi muhadzar ini sesuai dengan keadaan mukhatabnya. Adapun keadaan muhadzar minhu itu sesuai dengan hal yang diperingatkan, sesuai dengan perkara atau sesuatu yang diperingatkan, tidak terpengaruh oleh keadaan mukhatabnya. Ini secara umum, secara asal demikian. Kemudian contoh-contoh yang berikutnya, perhatikan ya. Dan bisa disesuaikan tadi ya. Yang kelima, ya Aliyu iyyaka wa hadzal walada fa innahu kadzabun. Iyyaka wa hadzal walada. Wahai Ali, jauhi olehmu anak ini. Fa innahu kadzabun, karena sungguh dia itu pendusta. Kadzab, pendusta, artinya benar-benar orang yang sering atau yang banyak berdusta. Dusta itu sudah menjadi tabiatnya, jadi wataknya. Itu kadzab ya. Bentuk mubalaghah. Ya. Ini. Kalau seseorang dia bukan orang yang berdusta, tidak suka berdusta, ya, tidak dikenal sebagai orang pendusta, tetapi ya mungkin karena suatu hal sekali dua kali ya, dia terpaksa atau dia kemudian berdusta, ya, maka dia disebut apa? Kadzibun, kadzib dengan bentuk isim fa'il ya, fa'ilun, kadzibun. Itu menunjukkan dia berdusta, artinya dia melakukan perbuatan dusta. Tetapi di situ apa? Kedustaan itu bukan menjadi tabiat atau sifatnya. Berbeda kalau itu sudah menjadi tabiat atau sifatnya, memang dia itu dikenal banyak berdusta, sering berdusta, setiap kali dia bicara berdusta, maka dia dikatakan kadzabun. Sebagai tambahan ya, mungkin di lain waktu akan dibahas ini. Berikutnya, contoh yang keenam, iyaki wal kasala ya Zainabu. Iyaki wal kasala ya Zainabu. Jauhi olehmu kasal, kemalasan, wahai Zainab. Ya. Contoh yang berikutnya, yang ketujuh, iyakum wa tadkhina. Iyakum wa tadkhina fa innahu sababu amradin muhlikatin. Jauhi oleh kalian tadkhin ya, merokok. Fa innahu sababu amradin muhlikatin, karena sungguh dia itulah sebab ya, merokok itu sebab penyakit-penyakit yang membinasakan. Maka jauhi merokok. Tinggalkan merokok. Ya, itu mendzalimi, merusak diri sendiri dan mendzalimi, merusak orang lain, orang-orang di sekitarnya. Ya, tidak ada kebaikan satupun dalam merokok. Ya, jauhi, tinggalkan. Sebagian ulama mengharamkan ya rokok ini, merokok ya. Oke, termasuk apa? Tidak ikut memperjualbelikannya. Ya, karena kalau dia ikut memperjualbelikannya, walaupun dia sendiri tidak merokok, tapi dia ya seolah-olah dia ikut andil dalam menyebarkan kerusakan ini dengan memperjualbelikannya. Jadi jauhi perbuatannya, jauhi memperjualbelikannya, jauhi semua yang terkait dengan hal-hal itu. Tinggalkan semuanya karena Allah. Berikutnya. Yang ke-8, iyakunna wa hadhil majallati ya akhawati. Jauhi oleh kalian majalah-majalah ini wahai saudariku. Ya. Berikutnya, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ini contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasada Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Iyakum wal hasada. Jauhi oleh kalian hasad. Hasad, perbuatan hasad. Ya, tidak suka kebaikan kenikmatan pada orang lain. Dan dia ingin supaya kebaikan kenikmatan pada orang lain itu hilang. Kalau bisa beralih pada dirinya. Ya, ini hasad. Ya, tidak suka melihat orang lain bahagia, senang. Ya, semacam itu ya, itu hasad. Jauhi oleh kalian hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hadaba. Karena sungguh hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Ya, hasad memakan kebaikan, artinya menghancurkan, membinasakan, menghanguskan kebaikan-kebaikan yang ada. Seseorang ada kebaikan sholat, kebaikan puasa, pahala-pahala sholat, puasa, sedekah, amalan-amalan kebaikan yang lainnya, itu semua bisa hilang dengan hasad yang ada pada dirinya. Hangus semua amalan-amalan kebaikan itu dengan adanya hasad dari atau dalam dirinya. Sepele tidak hanya hasad, tapi membinasakan. Ya. Maka jauhi, tinggalkan hasad. Ini. Ya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berikutnya yang ke-10, waqala alaihi salatu wassalamu iyyakum wal julusa bitturuqati. Iyyakum wal julusa bitturuqati. Jauhi oleh kalian duduk-duduk di jalanan. At-turuqat, di jalan-jalan. Jalan-jalan tempat orang berlalu lalang, tempat orang lewat, ya. Dilarang duduk-duduk di jalan-jalan seperti itu tanpa ada keperluannya. Hanya sekedar duduk-duduk, nongkrong, ya. Enggak jelas tujuannya apa, sekedar nongkrong, ya, habiskan waktu. Itu dilarang. Ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, iyyakum wal julusa bitturuqat. Jauhi oleh kalian duduk-duduk di jalan-jalan itu. Berikutnya yang ke-11, qala sallallahu alaihi wasallam, masih sama hadis, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa innaha dhalalatun. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam masalah agama, dalam masalah syariah. Jauhi. Tidak usah membuat-buat perkara yang baru dalam masalah ibadah kepada Allah. Cukup mengikuti apa yang ada, sudah. Tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Sudah sempurna agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya sudah, ikuti apa yang didapatkan, selesai. Tidak usah di, wah ini kurang ini, wah ini kelebihan ini, misalnya gini ini, tidak. Untuk urusan din, urusan agama, urusan syariah, urusan ibadah, apa yang didapatkan dari Rasulullah SAW itu sudah mencukupi. Ya, sehingga sini diperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru, ya, dalam masalah din, masalah agama. Fa innaha dhalalatun, karena sungguh dia itu adalah dhalalah, sesat. Ya, sesat. Membuat hal-hal yang baru dalam hal ibadah kepada Allah yang sama sekali tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar anggapan dia, oh ini bagus, ini baik. Itu sesat. Walaupun banyak orang menganggap itu baik, tetapi kalau tidak ada contoh, ya, tidak ada satupun contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sesat, kesesatan. Ya, ini. Ini beberapa contoh penggunaan uslub tahdzir, ya. Kemudian latihannya terkait dengan ini, kawin amsilatan litahdziri musta'milan al-kalimatil atiyata. Buatlah contoh-contoh untuk tahdzir dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Yang pertama, as-sufuru ya akhawati, menjadi iya kunna. Jadi sesuaikan dengan keadaan mukhatabnya. Di sini ya akhawati. Ya, berarti jamak muannas. Maka dhamir yang digunakan, ya, untuk jamak muannas iya kunna. Kemudian yang diperingatkan apa? Muhadzar minhunya as-sufur. Maka dia diatofkan dengan waw, kemudian dia mansub. Sehingga menjadi iyakunna wassufura. Iyakunna wassufura, ya akhawati. Jauhi oleh kalian as-sufur. Sufur di sini bermakna apa? Melepas hijab. Ya, melepas hijab. Ya. Jadi jauhi oleh kalian, tinggalkan oleh kalian perbuatan melepas hijab, wahai saudari-saudariku. Ya, ini. Yang kedua, al-kadzibu ya Utsmanu, kedustaan. Diperingatkan pada Utsman kalimatnya, ya Utsmanu, iyyaka wal kadziba. Iyyaka wal kadziba, jauhi olehmu kedustaan. Jauhi olehmu berdusta. Tinggalkan berdusta. Yang ketiga, al-hasadu ya Azzatu, Azzah. Azzah itu perempuan ya. Ya, kalau itu perempuan berarti iyyaki wal hasada. Iyyaki wal hasada. Jauhi olehmu hasad, wahai Azzah. Itu kalau perempuan ya iyyaki, tapi kalau itu dianggap laki-laki ya iyyaka. Ya, tinggal disesuaikan. Kalau dalam suatu masyarakat ini dianggap nama untuk perempuan ya sesuaikan, itu perempuan, Azzah. Tapi kalau dalam suatu masyarakat itu dianggap laki-laki ya juga sesuaikan, itu laki-laki. Itu aja. Nanti bisa disesuaikan seperti itu. Berikutnya, an-namimatu ya akhawayya. Ya akhawayya. Apa ini? Musanna, iya dua orang. Bisa ya? Akhon, kemudian musanna, akhawani, dua saudara. Diidhofahkan pada ya mutakallim. Nunnya hilang, akhawaya. Kemudian mansub dengan ya akhawayya. Bisa dirujuk tentang pembahasan ini. Sudah dulu. Ya. Nanti dirujuk kembali ya. Ya akhawayya, wahai dua saudaraku. Iyakuma wannamimata. Karena musanna, maka dhamirnya juga sesuai. Dhamir untuk musanna. Iyakuma. Iyakuma wannamimata. Ya akhawayya. Jauhi oleh kalian berdua namimah, wahai dua saudaraku. Iyakuma wannamimata. Yang berikutnya, an-nuzulu minal hafilati wahiyya tasiru. An-nuzulu minal hafilati, turun dari bis. Wahiyya tasiru, dalam keadaan bisnya berjalan. Ya, turun dari bis ketika bisnya berjalan. Ya, ini yang diperingatkan. Siapa yang diperingatkan? Ya atfalu, wahai anak-anak. Ya, namanya anak-anak ya. Maka diingatkan, ya atfalu, iyakum wan-nuzula. Iyakum wan nuzula minal hafilati wahiyya tasiru. Seperti itu. Berikutnya, at-tabarruju ya bintayya. Ya bintayya. Ini juga musanna untuk mu'annas. Bintun, seorang anak perempuan. Kemudian musanna, bintani, dua anak perempuan. Diidhofahkan pada ya mutakalim. Bintayya. Kemudian menjadi mansub dengan ya bintayya. Dua anak perempuanku. Apa? Iyakuma wattabarruja. Ya. Iyakuma wattabarruja ya bintayya. Jauhi olehmu berdua tabarruj, wahai dua putriku. Berikutnya, al-bid'atu ya ayyuhal muslimuna. Al-bid'atu. Al-bid'atu. Bid'ah. Nah, tadi ya. Muhdatsatul umur. Perkara-perkara yang baru. Dalam masalah din. Ya. Kemudian di sini, muhadzarnya yang diingatkan siapa? Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, jamak mudzakkar. Maka uslubnya, kalimatnya menjadi iyyakum wal bid'ata. Iyyakum wal bid'ata ayyuhal muslimun. Atau ya ayyuhal muslimun. Itu. Jauhi oleh kalian bid'ah, wahai kaum muslimin. Ini. Ini contoh-contoh ya kalimat tahdzir seperti ini. Nah, kemudian sebagai tambahan tentang munada, ya bunayya, ya binti, ya ayyuhal muslimun, dan yang semisal dengan itu bisa disertakan pada uslub tahdzir, disebutkan seperti contoh-contoh ini tadi, iyyaka wal kilaba ya bunayya, iyyakum wal bid'ata ya ayyuhal muslimun. Ya, jadi munada itu bisa disebutkan, dan disebutkannya itu bisa di awal sebelum tahdzir ataupun bisa setelah tahdzir. Boleh. Jadi tadi ada contohnya iyyaka wal kilaba ya bunayya. Itu setelah tahdzir. Kalau yang sebelumnya ya aliyu iyyaka wa hadzal walada. Jadi boleh. Ya, jadi boleh mengatakan misalkan iyyaka wal hasada ya aliyu. Atau ya aliyu iyyaka wal hasada. Boleh. Jadi untuk munada pada tahdzir ini boleh disebutkan sebelum tahdzir ataupun sesudah tahdzir ataupun juga boleh tidak disebutkan munadanya. Tetapi jelas artinya ini ditujukan pada lawan bicara. Artinya ketika ada seorang mengatakan misalnya iyyaka was-sufura dalam konteks apa situasinya orang yang mengucapkan dia menyampaikan ini pada lawan bicaranya yang yakni para perempuan yang ada di hadapan dia yang diajak bicara. Jadi tidak harus dengan menyebutkan ya akhawati atau ya akhi atau ya Utsman atau ya fulan ya alan dan tidak harus disertai munada. Asalkan tadi dalam konteksnya itu sudah jelas atau dalam penggunaannya dalam keseharian misalkan itu memang jelas ada orang yang diajak bicara yang diingatkan dari perkara-perkara ini. Jadi tidak mutlak harus dengan ya fulan atau ya akhi atau ya ibni, ya bunaya, tidak harus. Cukup. Iyaka wal dhanna, iyaka wal hasada, iyaka wal kilaba. Disampaikan langsung pada yang bersangkutan. Sesuai tadi ya. Ini. Itu tentang munadanya. Jadi munadanya boleh ada, boleh tidak. Kalaupun ada, boleh sebelumnya ataupun setelahnya. Yang jelas, yang merupakan uslub tahdzir hanya pada kata-kata ini atau ungkapan ini iyyaka wa dhanna. Ini saja. Iyyaka wal hasada. Iyyakum wal hasada. Iyyakunna was-sufura. Ini ya. Ini uslub tahdzir. Ya. Baik. Ini pembahasan pada kesempatan kali ini. Masih ada beberapa pembahasan pada pelajaran ini karena waktu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallama taslima walhamdulillah.